الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم امين. Lanjutkan untuk anak luar pekanan, kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha halaman ke 62 di sini. Kana wa akhwatuha, kita punya banyak sekali misal ya. Kita punya banyak sekali misal. Ada berapa misalnya? Ada 16 misal. Ada 16 misal. Oke, kita mulai dari al-amthilah. Az-zihamu, az-zihamu syadid. Kana az-zihamu syadida. Al-baytu nadhif. Kana al-baytu nadhifa. الثوب قصير صار الثوب قصير صار الثوب قصيرا البرد قارس صار البرد قارسا الخادم قوي ليس الخادم قويا العامل نشيط ليس العامل نشيطا النهر النهم مريض النهم مريض أصبح وعليكم السلام أصبح النهم مريضا الجو ممطر أصبح الجو ممطرا العامل متعب أمس العامل متعبا الزهر ذابل أمس الزهر ذابلا الغمام كثيف أضحى الغمام كثيفا الشارع مزدحم أضحى الشارع مزدحما المطر غزير ظل المطر غزيرا الغبار ثائر ظل الغبار ثائرا المصباح متقد بات المصباح متقدا المريض متألم بات المريض متألما. الزحام شديد الزحام شديد كان الزحام شديدا كان الزحام شديدا البيت نظيف البيت نظيف كان البيت نظيفا كان البيت نظيفا الثوب قصير الثوب قصير صار الثوب قصيرا صار الثوب قصيرا البرد قارس البرد قارس صار البرد قارسا صار البرد قارسا الخادم قوي الخادم قوي ليس الخادم قويا ليس الخادم قويا العامل نشيط العامل نشيط بمعنى نشيط نشيط bukan نشيط نشيط نشيط نشيط ليس العامل نشيطا ليس العامل نشيطا أنهم النهم النهم مريض النهم مريض أصبح النهم مريضا أصبح النهم أصبح النهم النهم النهم مريض النهم مريض أصبح النهم مريضا أصبح النهم مريضا الجو ممطر الجو ممطر أصبح الجو ممطرا أصبح الجو ممطرا العامل متعب العامل متعب أمس العامل متعبا أمس العامل متعبا الزهر ذابل الزهر ذابل أمس الزهر ذابلا أمس الزهر ذابلا الغمام كثيف الغمام كثيف أضحى الغمام كثيفة أضحى الغمام كثيفة الشارع مزدحم الشارع مزدحم أضحى الشارع مزدحم أضحى الشارع مزدحم أبحى الشارع مزدحم ما أبحى الشارع مزدحمة الشارع مزدحمة المطر غزير المطر غزير ظل المطر غزيرا ظل المطر غزيرا الغبار ثائر الغبار ثائر ظل الغبار ثائرا ظل الغبار ثائرا المصباح متقد المصباح متقد بات المصباح متقدا بات المصباح متقدا المريض متألم المريض متألم بات المريض متألما بات المريض متألما أبا الزحام ما فرمي الزحام kalau misalnya syariah itu muzdahim ziham traffic bukan jam ziham itu jamnya kemacetannya sebenarnya ziham itu penuh-penuh gitu ya full gitu syadid sangat karena ziham syadid karena ditambahkan dengan kata sekarang syadida sebagai khobar itu dia mansub. Ya kan? Kan aslinya az-zihamu syadid. Jadi aslinya kalau kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha itu komposisinya mubtada dan khobar aslinya. Tapi mubtadanya kemudian menjadi isim kana. Menjadi isim gitu. Untuk kana, untuk inna, untuk laita, la'alla, la'isa, asbahan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-baytu nadhif. Al-bait, bait rumah. Bait itu bisa bermakna bait syair, bisa bermakna bait-bait. Kalau bait syair itu abyad jamaknya, kalau bait rumah itu buyut jamaknya. Beda aja situ kan. Al-baitu nadhif. Nadhif clean. The house is clean gitu. Kana al-baitu nadhifa gitu. Ketiga, ats-tsaubu qasir. Ats-tsaubu qasir. Apa qasir? Atau pakai itu pendek. Pendek. Sor saubu qasira. Sora itu artinya menjadi lah. Menjadi. Sekarang kita punya al-bardu qoris. Al-bardu qoris. Sekarang apa arti qorasa di sini? Qorasa itu artinya menjadi sangat dingin, menjadi dingin atau beku. Membekukan. Al-bardu. Ya, yang benar adalah menjadi beku, menjadi dia sangat dingin. Jadi al-bardu qoris. Bardu di sini hawa dingin, cuaca dingin. Kalau misalnya barod, barod ro-nya difathahkan itu adalah embun. Ya kan? Barod itu embun, tapi bard itu ada dingin. Kalau sama syadid pas, qoris sama syadid. Kalau qoris itu memang untuk bard. Nah, tapi kalau syadid itu ya emang sifat keras atau sangat. Tapi kalau misalnya korosa di sini korosa yak risu, korosa yak risu korsan, korisun makrusun, yakris ya. Itu berarti baruda. Koris itu adalah baruda. Bukan enggak pakai kak, barudak ini enggak. Baruda. Jadi al-bardu barid sebenarnya. Ya. Al-bardu barid. Makin dingin gitu ya. Ah. Tapi kalau misalnya al-bardu barid kan artinya hawa dingin itu dingin ya. Tapi kalau misalnya al-bardu qoris itu seperti penambahan dingin gitu. Berarti al-makna gitu, bedanya qorasa dengan baruda. Ya. Kemudian sor al-bardu qorisa. Jadi sor itu artinya menjadi. Yang kelima al-khadimu qawi. Khadim, khadam itu kuat. Ayo kalau khadamnya macan ya, kuat banget. Laisal khadimu qawiyan. Khadim tersebut tidaklah qawiyan, tidaklah kuat. Laisa, bukan. Laisa bisa artinya bukan atau penafian umum. Yaitu bukanlah, apa tidaklah bisa. Kemudian al-amilu nasyid. Al-amilu pekerja itu, pegawai itu nasyid. Nasyid. Nah berarti nasyid rajin al-amilu nasyid. Kenapa antum berdiri iman? Anak kan enggak nyuruh antum berdiri. Nah, ya dihukum, tapi anak enggak nyuruh antum berdiri. Ada hukuman selain berdiri lah. Angkat barbel, itu hukuman. Al-amilu nasyid. Sudah duduklah antum. Anak enggak nyuruh berdiri, mau berdiri. Coba antum duduk, karena suruh antum berdiri. Al-amilu nasyid. Laisa al-amilu nasyita. Sekarang kita punya an-nahim. Gimana cari sebenarnya? An-nahimu apa sih itu? An-nahimu marid. Kalau nahim di sini artinya bisa artinya ada an-nuhami atau an-nihami, itu pendeta. Tapi di sini an-nahimu artinya adalah biarawan itu marid. Lara asbah loro lara loro ora loro lara asbahan nahimu marido. Masya Allah. Asbahan nahimu marido. Tidur kencing. Inasani. Asbahan nahimu marido. Kalau misal asbaha itu menunjukkan pagi itu dia menjadi marid gitu. Jadi asbaha. Oke. Jadi asbaha itu menunjukkan sesuatu yang ada pada pagi itu. Misalnya sekarang apa yang antum merasakan? Antum merasakan marid, berarti asbahtum mardo. Mardo jamak dari marido, marid. Kalian pagi-pagi menjadi marid. Jadi asbaha itu seperti soro. Soro kan menjadi, setelah sebelumnya enggak seperti itu, kan? Tapi kalau soro itu umum. Sore itu umum, kalau misalnya asbaha itu berkaitan dengan waktu. Tapi apakah selalu gitu? Enggak juga. Kadang enggak dipikirin tentang waktu, yang penting asbaha. Iya, orang pakai aja asbaha. Misalnya antum sore nanti, ketika antum melihat sore-sore sama Fikri, Fikri sedang bahagia. Sore itu, Masya Allah, asbaha Fikri Fariha. Iya, enggak di sini asbaha di sini jadi umum. Iya. Karena bisa kayak gitu. Seperti surat Al-Ahqaf, asbahu la yura illa masakinuhum illa masakin. Asbahu la yura. Asbaha menunjukkan pagi. Tapi kalau di ke penggunaan umum bisa juga asbaha itu untuk kapanpun. Lebih liberal dibandingkan dengan amsa dan bata. Kalau amsa memang benar-benar menunjukkan sore. Kalau misalnya bata menunjukkan malam. Asbahan nahimu marido, marido. Sebenarnya nahim di sini bukan biarawan sebenarnya. Tapi nahim di sini bisa kita katakan dia adalah pelahap atau rakus, maksudnya gitu kayaknya. Ini gak ada kaitan dengan biarawan ini. Tapi ada biarawan juga bisa nuhami. Tapi ini nahim perawan, kok perawan sih? Apa tadi yang anda bilang? Perakus, pelahap. Jadi orang yang rakus. Orang yang rakus itu sakit. Asbahan nahimu marido. Orang yang rakus itu menjadi sakit. Ini bisa asbah artinya pada pagi hari itu orang yang kursi menjadi sakit, atau keumuman soro annahimu marido juga dimaknai asbah mari. Jadi gitu tadi yang seperti yang bilang, asbah sama soro itu seringkali sama gitu, enggak berkaitan dengan sobah, enggak. Mungkin malamnya habis party mungkin. Kedelapan, al-jawu mumtirun. Al-jawu cuaca. Nah, cuaca itu mumtir. Hujan. Mendung. Tapi Nanti bisa juga hujan, karena mendung konsekuensinya hujan, hujan. Jadi cuacanya berhujan. Asbaha al-jawu mumtira. Nah, bagi ini pada bagi ini enggak. Ini belum ya. Asbaha al-jawu mumtira. Nah, sekarang yang ke 9 dan 10. Al-amilu mut'ab. Al-amilu mut'ab. Mut'ab. Al-amilu artinya adalah pekerja itu mut'ab. Mut'ab itu capean, tired. Bukan retired. Bagi retarded juga. Beda semua artinya. Al-amilu mut'ab. Pekerja itu kecapean. Amsal 'amilu mut'aba. Nah, berarti berkaitan dengan sore. Sore itu 'amil itu menjadi mut'aba. Hah? Kerjanya mulai di waktu sore, selesainya malam. Nah, ya udah berarti ala itu apa? Asbaha. Satpam misalnya. Satpam. Asbaha as-satpamu mut'aba. Al-Haris. 10. Az-zahru dhabil. Dhabil di sini. Az-zahru zahr artinya adalah apa zahr? Bunga ya. Bunga, apa? Bunga. Dhabil. Az-zahru di mana itu? Az-zahru di mana? Bunga citra ini. Dhabil dari kata zabula sama zabala. Ya, yeah, Melayu. Melayu. Lari. Hah? Lari, Melayu. Itu temennya Melaku ya. Melayu. Melayu. Zabula yadzbulu. Tapi yang anda tahu kalau misalnya fa'ilnya fa'ula yaf'ulu itu menjadi fa'il ini. Ini menjadi zabil. Oke lah. Az-zahru zabil. Bunga itu Melayu. Amsa az-zahru dhabila. Masyaallah, puitis ini. Di sore hari bunga itu menjadi layu. Bunga itu melayu pada sore. 11. Al-ghamamu katif. Ghamam itu ghamam, mendung. Apa awan? Ghamam. Ya, seperti itu. Awan mendung. Katif. Rimbun ya. Rimbun. Ya, itu kalau untuk pohon, tapi kalau untuk yang seperti ini adalah pekat apa? Indonesia mana? Menggumpal, ya seperti itu. Artinya sebenarnya bukan menggumpal, tapi apa ya? Pekat gitu. Sehingga benar-benar kelihatan. Al-ghamamu katsif, adha al-ghamamu katsifa. Adha beda sama asbaha. Adham merujuk ke atas lagi, yaitu menuju siang. Ya kan? Kalau misal asbah itu soalnya ya asbah ini masih asbah, tapi ini udah adha udah masuk ini. Adha nanti adha. Duha gitu ya. Ah, waktu duha. Ini khusus apa? Hah? Khusus. Iya. Ini jarang lah dipakai sebenarnya. Jarang sekali bahkan dibandingkan amsa, amsa masih, bata masih. Zolla juga agak jarang, kecuali kalau misalnya ya, ma zolla. Zolla juga jarang. Adha paling jarang disini adha. Adhal ghamamu kathifah. Kemudian asyari'u muzdahim. Tadi kita punya azzihamu syadid kan. Asyari'u muzdahim artinya the street is full, maksudnya gitu. Sehingga menimbulkan traffic jam. Ya, muzdahim itu kita ziham dari kata za, zai, ha, mim. Zai, ha, mim. Jalanan macet, bisa gak gitu? Ya bisa itu, asyari'u muzdahim ya, konsekuensinya jalan itu macet. Tapi gak mesti za, muzdahima artinya macet. Gak mesti. Merayap gitu. Padat, padat, merayap. Muzdahim itu padat. mendesak. Kemudian al-matoru ghazir, mator, hujan itu ghazir, lebat. Zalla al-matoru ghazira, zalla al-matoru ghazira. Kalau misalnya zalla ini lebih tepatnya gimana kita artikan di sini? Siang. Hah? Untuk kalau zalla itu enggak menunjukkan waktu. Enggak menunjukkan waktu dia. Dia menunjukkan kontinuitas dia, menunjukkan frekuensi atau ada semacamnya. Yaitu semakin ya. Terus menerus, enggak terus. Terus terus gitu. Gitu. Zalla artinya terus, al-mataru ghazira. Mator itu ghazir. Terus terus. Okay. Jadi artinya berarti jadi zalla ini seperti always. Tapi kalau always kan beda dengan ini fi'il nafis. Fi'il madhi ini. Jadi matar itu zalla ghazira, matar itu terus lebat. Berarti nanti mudah-mudahan jam 10-an ada hujan itu. Jadi pas kita di sawah bangun enak, enak rasanya. Enak apa? Enggak ada apa. Al-ghubaru sa'ir. Ghubar. Ghubar itu apa? Debu. Sa'ir itu berterbangan. Nah, jadi dhallal ghubaru sa'ira. Terus menerus ghubar itu sa'ir. Al-misbahu muttaqid. Coba kita mutakid asal katanya dari kata waqoda. Mutakid. Itakoda ya takidu. Itu asal katanya dari waqoda. Bisa kan? Keren kan? Iya dari kata waqoda. Kalau disini mutakid, kok bisa? Jadi itakoda ya takidu. Wow-nya diganti ini ya, tak tambahan kan wazani ifta'ala yafta'ilu, ifta'ala yafta'ilu artinya tadi iu taqoda yautaqilu, wawnya dihapus dengan ita. Coba antum bilang ittaqi, enggak mungkin iu taqi, enggak mungkin itu ittaqila ittaqi itu dari kata waqo. Nah, ini harfu illah seperti waqoda juga. Seperti itajaha juga dari kata wajah. Enggak kita bilang iutajaha, enggak. Iutajah tu, iutaqau tu, enggak seperti itu. Nah, al-misbah muttaqid, muttaqid itu artinya bersinar. Kalau misal di surat Al-Baqarah kan an-nas wal waquduhan nasul hijara waqud, bahan bakar. Nah, waqud itu juga bisa bahan bakar, bisa sinaran dan semacamnya. Jadi al-misbahu muttaqid, misbah tersebut bersinar maknanya. Batal misbahu muttaqida. Bata, kalau bata berkaitan dengan bait, rumah. Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah malam. Iya, rumah kan kenapa ada rumah ya untuk tinggal di malamnya. Siangnya kita keluar. Berarti untuk menunjukin waktu malam itu, Mas. Iya, sama seperti amsa, abha, asbaha dan pagi. Agak sudah deh. Amsa, asbaha, amsa, asbaha, amsa, abha dan iya bata. Itu semua menunjukkan waktu. Kemudian al-maridu muta'allim. Pakai hamzah bukan pakai ain. Al-maridu muta'allim, orang sakit itu merasa lara. Kadang ini bukan muta'allim, antum kan ya, makanya alim kan kadang orang membaca Quran azabun alim. azabun alim. Oh itu salah. Azab yang sangat tahu. Atau innallaha alim. Nah, itu salah itu. Innallaha alim. Kutunya banyak. Cuci dong. Inna al-maridu muta'allim. merasa sakit. Oke, kita bahas. Ada yang bisa baca di sini dengan sendirinya? Ada yang mau coba? Ya, tantan ujinya ini. Saputra bisa? Coba ya. Ya coba, pasti salah. Ayo coba. Oke, cari. Al-Bahas. Kullu misalin fil kismu. Kismi. Fil kismu. Antum menulis semua, ha, bisa. Nah. Kullu misalin fil kismu awala awal. Awal apa? Awal. Enggak. Awali. Sifat. Ya ta'allafu min tubda'in min mubtada wa khobarin wa huma marfu'an kama alinta wa iza nazarta ila al-qismi tani, iya, ila al-qismi tani ru'aital amsilata aynaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali kana sara laisa asbah amsa adha dhalla bat wa idha ta'ammalta awakhirul asma'i fi hadhil qism fi hadzal qismi wajadtal ismal awal marfu'an fi kulli al-amthila wal ismi thaniya mansuban fi jami'aha fi jami'iha enggak mungkin dong kan majrur ada haku jami'iha fi jami'iha wa ma hadatha hadza taghyir like father like it wa ma hadatha hadza taghyiru illa min dukhuli illa min dukhulin al-af'alin mutaqaddima fahadihi al-af'alu idhan tadkhula wa hadhihi al-af'alu idhan tadkhula alal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu thaniya wa yusamma khabaruha coba wa ya'malu sabian wa ya'malu al mudari'u wal amru min hadhihi al-af'ala 'amalaha min hadhihi al-af'ali 'amalaha wa yara anna laysa la ya'ti minha mudari' wala amr wa idha tadabbarta ma'ani hadihil af'ali hadihil af'ali fi amtilatiha wajadta an kana tufidut tasofal tufidu ittisofal mubtada'i bil khabari fi zamanil madhi wa sara tadullu ala tahawuli ala tahawulil mubtada'i min halin ila hala min halin ila halin wa laisa tufidun nafi tufidun nafia amma asbaha wa amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tawqitat tisof fatufidu tawqita ittisofi ittisofa ittisofi al-mubtada'i bil khabari bisobahi wal masai wad duha wan nahari wal lail ala tartib ahsantu oke okay. ahsanta ya, ana baca satu dua nafas aja insyaallah ana baca dua nafas al bahth كل مثال في القسم الأول ويتألف من مبتدا وخبرها ومرفوعان كما علمت وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أهل الأفعال كان صار ليس أصبح أمسى أضحى ظل بات وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثاني منصوبا في جميعها وما حدث في ذلك وما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها ويعمل مضارع الأمر من هذه الأفعال يعملها غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر نفس لي وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كانت تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي وصار تدل على تحول المبتدأ من حال إلى حال وليس تفيد النفي وأما أصبح أو أمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح والمساء والضحى والنهار والليل kita terjemahkan. Kalau misal, setiap misal dalam kisim yang pertama, kisim bagian seri part pertama, ya ta'allafu min terkomposisikan dari terdiri dari terisikan dari mau bertada dan khobar. Kalau bisa kembali, kembali. Balik. Iya balik ya benar balik. Iya terdiri dari mau bertada dan khobar. Seperti misalnya adalah az-zihamu syadid. Az-ziham mubtada syadid khabar. Wa huma marfu'an dan keduanya marfu'. Jadi mubtada dan khabar itu normalnya ada marfu'. Kama 'alimta as what you know. Seperti sebagaimana yang kalian yang engkau ilmui, yang engkau tahu. Wa idza nadharta if you see jika kamu melihat ilal qismi tsani ke bagian yang kedua raaital amthilata aina kamu melihat misal-misal itu matanya maksudnya apa enggak ain ini takit yaitu kamu melihat benar-benar misal itu ada misal itu gitu kan ba'da an dakhala ala kullim minha setelah masuk di setiap dari misal-misal itu ahadul af'ali salah satu dari berbagai af'al. Ini berarti semuanya af'al nih. Kana, sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Itu semua adalah af'al. Af'al. Fi'il. Fi'il nafis. Wa idza ta'ammalta awakhirul asma'i fi hadzal isim, dan jika kalian dan jika kamu berpikir tentang akhir-akhir isim di bagian ini, bagian kedua, wajatal ismal awwala marfu'an fi kulli amthilah, kamu akan menemukan isim yang pertama itu marfu'an fi setiap misal. Wal ismu tsani mansuban fi jami'iha, dan isim yang kedua itu mansub di setiapnya. Why? Kenapa? Wa ma hadatha hadha at-taghyir, dan tidaklah terjadi perubahan ini illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati, kecuali disebabkan min, artinya disebabkan dukhul masuknya af'al fi'il-fi'il yang baru saja berlewat. Fahadhil af'alu, dan fi'il-fi'il ini idzan, kalau begitu tadkhula, bisa tadkhulu aja. Tadkhulu aja. Kenapa tadkhulu? Baiknya tadkhulu. Tapi ya udah, idzan tadkhula, oke. Fi'il fi'il ini kalau begitu masuk atas al-mubtada' al-khabar. Fa tarfa'u, maka dia merafa'kan al-awwal isim yang pertama, wa yusamma ismaha, dan dinamakan sebagai isim yang pertama. Isim kana, isim inna, isim amsa, dan seterusnya. Wa tansibu thaniya, dan menasabkan yang kedua, yusamma khobaroha, khobar kana, khobar inna, khobar amsa, khobar adha, khobar soro, dan seterusnya. Kemudian paragraf berikutnya, wa ya'malul mudari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha, dan al-mudari' dan juga amr itu beramal seperti fi'il-fi'il ini amalannya. Do you understand? No. Ghaira anna, kita teruskan kalau anda enggak ngerti. Melainkan laisa, kalau laisa itu la ya'ti minha mudari'un wala amr. Kalau laisa tidak ada mudhari', tidak ada amr, ingat. Laisa yulailisu, enggak ada. Berarti risara dhalla yadhillu atau yadhallu, yadhallu. Kana yakunu asbaha yusbihu adha yudhi. Itu bisa semua fi'il mudhari'nya. Fi'il amri bisa enggak? Fi'il amri bisa. Kana yakunu jadi kun. Ya kan? Kun bukan pemain bola, kun Aguero, bukan. Kun. Kemudian soro yasiru jadi sir, laisa nggak bisa, yulaisu, lis nggak, kemudian asbaha yusbihu, asbih fi'il amrnya, amsa yumsi, amsi, amsi tapi nggak ada harf ilahnya, dihapus karena fi'il amr, adha yudhi, adhi ilahnya dihapus. Zola ya zolu, hah? Zola. Bata ya bitu, bit. Fi'il amrnya. Bit. Bit itu motor. Bat. Okay. Wa idza tadabbarta, dan jika engkau mentadaburi, masya Allah, ma'aniya hadhil af'ali fil amfi afsilatiha, makna-makna fi'il fi'il ini di misal-misal mereka. Wajatta anna kana, bahwasanya kamu menemukan bahwasanya kana tufidu, memberikan faedah ittisafal mubtada'i mensifati mubtada bil khabar fi zamanil madi, mensifati mubtada, mensifati mubtada azziham dengan khabar syadid di zaman yang lampau. Berarti itu bisa mengatakan sekarang misalnya kanal jawu muntirun, pada sekarang enggak bisa. Anda harus mengindikasikan yang lampau, gak apa-apa, 2 detik lalu gak apa-apa. Yang penting lampau. Misalnya kita tanya, apa yang terjadi 2 detik lalu? Kana zihamu syadidun. Boleh? Asyadidun. Kana zihamu syadidan. 2 detik lalu, boleh, kenapa? Yang penting lampau. Ya. Wa soro tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila hal. Adapun soro itu tadulu ala menunjukkan atas tahawul, tahawul itu perubahan, revolusi, evolusi mubtada dari keadaan menuju keadaan lainnya. arti maksudnya. Misalnya kita lihat soroh, coba kita lihat mana soroh. Soroh taubu kosiro, perubahan. Jadi taub itu menjadi kosir, yang tadi sebelumnya bukanlah kosir gitu. Soroh bardu korisa, bardu itu sebelumnya bard biasa, tapi kemudian menjadi korisa, koris, menjadi semakin. Misalnya nak bilang soro azhar nur kholis, nur kholis azhar menjadi nur kholis. Soro yaitu tahawul asyai min halin ila halin. Soro nur kholis marido, nur kholis menjadi sakit, berarti sebelumnya enggak sakit. Paham gak istiqomah? sabuta. Kemudian Fikri Saputra Noviaca. Kemudian Laisa tufidun nafiyah. Laisa memberi faedah penafian. Tuh, nah Laisa. Misalnya Laisa syadidu bis sur'ah. Bukanlah orang yang keras itu dengan buntar gelut. Nah, bis sur'ah ini fi mahalli nasbin khobar Laisa. Amma asbaha wa amsa wa abha wa dhalla wa ba'ta fatufidu tawqit at-tisafi al-mubtada'i bil khabari bis subah wal masa wa duha wa nahar wal lail ala tartib. Oke, dhalla artinya untuk nahar, tapi dhalla bisa juga antum katakan masih, bukan isal masih, masih, masih. Ya dhalla bisa juga untuk afternoon, untuk siang, day. Masa. No. Amsa itu. Amsa, oh ya. Nahar berarti nahar. Iya. Siang. Oh iya. Yeah. Al-qawaid al-fiqhiyah ya, fikri. Al-qawaid. Kaidah-kaidah. Tadkhulu kana, ini satu napas nih. تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمس وأضحى وظل وبات وتسمى هذه الأفعال أخوات كان لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملني أمر الفعل يعملني أمر الماضي amal madhi illa laisa fala yati minha mudhari'un wala amrun. Kedudukan kaidahnya fine. Tadkhulu kana, kana itu masuk atas mubtada dan khobar. Fatarfa'u, maka pastilah kemudian dia merofakkan yang pertama itu mubtadanya menjadi isim. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya. Wa tansibu thaniya, dan menasabkan yang kedua, dan dinamakan khobarnya, khobar kana. Oke, okay? Jadi nanti kita punya isim apa, isim apa nih, isim kana, isim inna, isim laita, dan seterusnya. Dan khobar kana, khobar laita, khobar asbaha, dan seterusnya. Mithlu kana fima taqaddama, sebagaimana juga kana yang telah berlalu. Wa sara dan sara, wa laisa dan laisa, wa asbaha dan asbaha, wa amsa dan amsa, wa atuha, wa dhalla, wa bata, wa tusamma hadhil af'alu, dan dinamakan fa'il fi'il ini, semuanya fi'il nih, semuanya fi'il, laisa termasuk fi'il, itu disebut sebagai akhwat kana. Akhwat mereka adalah akhwat. Akhwatnya siapa? Akhwatnya kana. Likulli fi'lin, untuk setiap fi'il min hadhil af'ali, dari setiap dari fi'il-fi'il ini, mudhari'un dalam mudhari'. Ya. Jadi semuanya punya mudhari' dan juga punya amar. Yang mana keduanya beramal seperti amalan madinya. Antum bilang kana kan tadi? Ya. Kana az-zihamu syadida. Antum boleh bilang yakunu az-zihamu syadida. Tetap dia beramal seperti amalan dia masih menjadi madi. yakunu tetap diartikan yakunu zihamu syadida. Enggak, bukan madi, maksudnya bukan madi. Nah, maksudnya kita karena kita film madi kan, dia beramal seperti ini, azihamu isim jadi mu marfu syadida. Jadi enggak pada saat dia menjadi fi'il madi aja, tapi ketika dia menjadi fi'il mudhari tetap dia beramal seperti itu, marfu isimnya mansub khobarnya. Berarti yakunu zihamu syadida misalnya. Kun syadida. Bisa enggak? Bisa. Memang kayak gitu. Kun taliba. Kun wa kunu ibadallahi ikhwana, ya. Ya enggak? Apa artinya? Wa kunu isim kananya ini, isim ya kunu ini apa? Antum waul jamaah. Fil amr antum. Iya, waul jamaah isim ya. Fi mahalli raf'in. Kenapa isim kana kunu wa kun, kata Nabi wa kunu ibadallah ikhwana kan? Ibadallah. Nah, kenapa dia mansub ibadah? Karena khobar kana dan dia mudhaf wa mudhaf ilaih. Kun ikhwana hal. Kecuali laisa. Kecuali laisa, laisa hanya ada fi'il mudhari'nya saja. Fala ya'ti minha mudhari'un wala amr. Maka dia tidak akan datang apa, enggak bakal jadi mudhari', enggak bakal jadi amr. Fahimta ya Azhar? Really? Clear ini semua? Karena wa akhwatuha dihafal. Maksudnya dia benar kasus-kasus karena wa akhwatuha ini. Karena sangat-sangat penting. Oke. Okay. Selesai, kita doa atau dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.